أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام نحمد الله ونستعين به ونصلي ونسلم على رسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini rasanya senang sekali kami dapat menyapa saudara-saudara kami kaum muslimin dalam kajian tafsir Syekh Sha'rawi pada surah An-Nisa ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khathiatan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah berbuat satu kebohongan dan dosa yang nyata. Khati'ah menurut Syekh Sha'rawi adalah kesalahan yang terjadi tanpa disengaja, seperti kita ketika mengajarkan murid tentang bahasa Arab, maka ada fa'il, ada subjek, ada objek atau maf'ul. Jadi setelah itu kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dilakukan dalam menjelaskan mana kedudukan hukum dari satu kalimat terhadap kalimat yang lain. Nah, itu kesalahan. Jadi tanpa disengaja. Isman artinya isman adalah dosa, yaitu kesalahan yang disengaja. Jadi atau khati'ah ini atau isman ini adalah bentuk dari penyelewengan. Khati'ah dosa tidak disengaja, tanpa disengaja, atau isman dosa yang disengaja. Kemudian pada potongan ayat yang lain, summa yarmi bihi bari'an. Kemudian dosa atau kesalahan yang tidak disengaja tadi dilimpahkannya, dituduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah. Jadi kita munculkan kembali istilah kambing hitam tadi. Dia yang melakukan, tapi orang lain yang mendapatkan getahnya. Jadi orang-orang yang melakukan ini, kata Allah, faqad ihtamala, dia telah menanggung berbuat satu kebohongan. Ihtamala buhtanan wa isman mubina, satu kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, yang menariknya kata Syekh Sha'rawi, penggunaan kata-kata ihtamala menegaskan kepada kita adanya kesulitan dalam menanggung beban ini. Dosa yang sudah dilakukan dua kali. Dosa pertama dilemparkan begitu saja tanpa merasa bersalah atau bertanggung jawab. Dan dosa yang kedua, dia akan menanggungnya dan telah memberikan contoh yang buruk kepada orang lain tentang perbuatan dosa itu. Itu juga suatu kesalahan, sebagaimana Qabil dan Habil, ya, ketika mereka bertikai atau Allah kemudian mengambil Habil untuk menerima persembahan dan kurbannya. Kemudian Qabil membunuh saudaranya tersebut. Semenjak itu dia kemudian mendapatkan dua dosa, dosa pembunuhan dan dosa melaksanakan perbuatan yang menjadi sunnah sayyi'ah. Jadi di sini kita melihat ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dosa yang dilakukan janganlah dilimpahkan kepada orang lain. Isman mubina, isman itu dosa. Jadi dosa akan menimbulkan dosa. Mubina yang nyata dan akan merugikan orang tersebut. Pendengar yang berbahagia, ini ada kaitannya dengan masalah yang pokok yang dibahas, yaitu masalah Tu'mah bin Abrik. Tu'mah bin Abrik ini berusaha untuk melemparkan kesalahannya kepada seorang Yahudi. Akhirnya Allah mencela perbuatan tersebut, tidaklah perbuatan yang terpuji, tapi bahkan akan menimbulkan dosa yang berkali lipat. Di studio ada Ustaz Zainal dan Akh Ardi. Saya persilakan. Iya, saya melihat ini Ustaz Hanafi, bagaimana kalau misalnya kita dijadikan kambing hitam oleh orang lain? Apakah kita membalasnya atau cukuplah sabar untuk menghadapi tuduhan yang bukan kita lakukan? Ya, kalau saya melihat adalah hak segala setiap orang untuk menepis atau membela dirinya, baik secara pribadi dalam artian membentuk opini atau di depan hakim kalau dia sudah masuk ke pengadilan. Jadi sebagaimana yang sering diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan keadilan, diantaranya adalah al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man angkara. Orang yang menuduh mesti ada pembuktian, baik itu tertulis, konkret, ataupun ya hal-hal yang mengindikasikan ke situ. Sementara orang yang menolak, betul-betul dia tidak berbuat, ya, wal yamin, dia harus bersumpah, bahwasanya dia tidak melakukan itu. Ketika hakim mendapati yang seperti ini, maka dia harus membela orang yang tertuduh, karena dia sudah bersumpah. Sementara bukti tidak ada, tidak perlu diberatkan orang yang tidak bersalah sementara dia sudah bersumpah. Kenapa? Sumpahnya itu sudah merupakan suatu ikatan bagi dirinya, bahasanya dia tidak melakukannya. Jadi ada kaitannya bahwa kehakiman ini adalah tetesan Tuhan di muka bumi ini dalam menegakkan keadilan itu. Sudah pasti, ya. Sudah pasti. Maka keadilan-keadilan konvensional yang ada sekarang ini, bau-bau keagamaannya itu masih tetap terasa. Ada. Di mana sebelum diambil apa, sebelum mendengar kesaksiannya dia harus mengambil sumpah. Iya. Rupanya sumpah itu adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran agama yang telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad atau Rasul-Rasul sebelumnya. Karena sumpah itu moral kan. Baik saksi, baik apa, siapapun mesti disumpah. Tapi terkadang banyak orang sudah tidak takut lagi dengan Al-Quran sebagai pijakan sumpah mereka. Ya, karena tadi urat malunya ada putus. Sumpah pocong lagi. Oh, lebih takut sumpah pocong. Nah, ini lebih berbahaya lagi sumpah pocong, karena tidak pernah diajarkan. Tidak ada. Pernah ada sunnahnya. Dan sumpah pocong itu kan artinya mengada-ngada. Untuk apalah bersumpah kalau memang dia tidak melakukannya? Sudah cukuplah dengan wallahi billahi tallahi. Itu sudah sebenarnya sudah sah sumpah. Sudah sah sumpah. Dan itu berat itu. Tak perlu dipocong-pocong lagi. Saya pikir mengada-ngada ini. Iya. Dan memang saya melihat kalau dalam ayat yang kita bahas ini kan berkaitan dengan bagaimana menuduh orang lain yang sebenarnya dia tidak bersalah, menjadi seakan-akan bersalah begitu. Atau mencoba melempar bola panas ke tengah-tengah masyarakat sehingga terjadilah kebingungan-kebingungan. Ini sering sekali Ustaz terjadi pada masa-masa pilkada begitu. Selalu orang untuk supaya dia diangkat menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin, dia mengatakan ini kepemimpinan yang lalu ini membuat suatu kesalahan yang fatal dalam masalah ini, masalah ini, dan disebutkannya lah tanpa sebenarnya dia sendiri mampu menjelaskan bagaimana kalau dia nanti dan membuktikan kalau apa yang dia katakan itu adalah suatu hal yang dapat real diperbuat. Jadi saya melihat mengkambing hitamkan orang lain atau menuduh orang lain ini adalah cara yang paling efektif dilakukan untuk menjatuhkan kompetitor dan untuk menjatuhkan marwah orang lain. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini khati'ah dan ithm sekaligus. Dia adalah suatu kesalahan yang terencana dan itu adalah suatu dosa yang luar biasa besarnya. Karena menuduh orang lain ini, menuduh itu sendiri adalah suatu perbuatan yang sangat bejat, apalagi itu ditambah lagi dengan kedustaan di dalamnya. Karena dia tahu sebenarnya dia yang pelakunya. Dia pelakunya begitu, dilemparkan kepada orang lain. Jadi ada dua dosa yang sangat berat, yaitu itulah khati'ah dan ithm itu tadi. Jadi bagaimana beratnya lah orang yang melakukan itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang dia lakukan itu dengan buhtan. Buhtan itu lebih daripada kadzib, lebih daripada sekedar berbohong. Bukan hanya sekedar dengan lisan, tetapi ada action, ada semacam upaya untuk mengatakan ya bahwa kebohongan ini itulah kebenaran itu. Jadi dusta yang dia lakukan di situ sangat terasa, walaupun bagi manusia mungkin sulit untuk merasakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan mubina, suatu buhtan wa itsman mubina, suatu kebohongan yang sangat nyata dan dosa yang sangat luar biasa juga. Iya, saya melihat ayat 112 ini Ustaz Hanafi, Ustaz Ardiansyah, ini mengajarkan kita masih terkait dengan 111 mewujudkan masyarakat yang logis. Iya. Bahwa Al-Qur'an itu adalah perintah dan larangannya itu bukan sekedar diucapkan untuk diterapkan tanpa ada bukan sekedar dogma, karena dia mengatakan ajaran agama itu dogma. Tidak, ini yang mengajarkan kita untuk logis. Anda dilarang mengambing hitamkan orang lain. Karena apa? Karena begini, karena merugikan Anda juga sebagaimana dosa sebelumnya. Kalau dosa sebelumnya misalnya narkoba Anda lakukan, minum miras itu merusak diri dan itu dampaknya pribadi, ini sebenarnya merusak sistem katanya. Merusaknya lebih besar. Dan itu kalau Anda renungkan, apakah kita bersedia ketika kita dijadikan kambing hitam oleh orang lain? Tentunya itu saja pertanyaannya. Ketika kita tidak mau disakiti orang lain, kita pun dilarang untuk menyakiti orang lain. Itu sangat sangat logis pola pikir Al-Qur'an ini saya rasa. Jadi memang kalau kita tidak ingin dijatuhkan orang lain, maka jangan kita menjatuhkan orang lain. Berupayalah untuk melihat kepada diri bahwa ternyata saya juga belum mendapatkan kesempatan itu. Kalau saya pun diberikan kesempatan, belum tentu saya bisa berbuat lebih baik. Begitu. Maka daripada itu, jangan kita selalu menyalahkan kegagalan kita dan menisbahkannya itu karena orang lain. Begitu. Jadi karena ada faktor ini dan tidak jantan. Iya. Seperti anak misalnya yang tidak lulus di sekolah. Ah, ini karena gurunya bodoh. Begitu. Yang benar itu dianya yang bodoh atau gurunya yang bodoh, kan begitu? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya melihat bahwa ayat ini menunjukkan sebuah tanggung jawab yang kuat bagi seorang mukmin, agar kesalahannya itu cukuplah dia saja yang menanggungnya. Jangan dia buat kesalahan kedua dengan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Toh nanti kalau sudah dilemparkan akan muncul isu, dia bertambah banyak dosanya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari kecil untuk tidak selalu menyalahkan orang lain. Iya. Jadi contohnya ketika kita anak kita jatuh, aduh anakku jatuh, mana yang salah, batu, kita pok batu ya, pok. Ini adalah salah satu pendidikan yang mengkambing hitamkan orang lain, kecil-kecilan dilakukan. Betul, dari kecil. Iya. Tapi kita tidak tahu bahwa ini berdampak dahsyat sangat besar ketika anak tidak mau disalahkan. Betul. Jadi sebenarnya ketika jatuh, aduh nak, jatuh karena kurang hati-hati, nanti jalannya yang betul, lihat batu dulu. Orang udah batu di situ kok disalahin. Dari dulu sebelum dia lahir batu itu ada di situ. Jangan kemudian disalahkan batunya. Pendidikan sejak kecil tentang bagaimana mengkambing hitamkan ini sudah saatnya untuk disirnakan. Harus dikritik ya. Harus dikritik ya. Iya. Jadi saya melihat ini juga pada dari pendidik-pendidik ya, tentunya kita harapkan untuk lebih cerdas guna mempersiapkan generasi ini agar lebih bisa mawas diri dan lebih berpijak kepada logika dalam proses mereka ke depan, yaitu untuk pada masa mereka besar. Nah, jadi pada ayat ini juga kita mengambil banyak hikmah bahwa dosa yang dilakukan hendaklah diberikan porsi yang benar untuk meminta ampun kepadanya, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak marah bertubi-tubi kepada kita. Maka kalau kita berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akui dosa itu dan berterus terang di hadapan Allah. Ya, itu sudah aman, istighfar habis. Kalau ada terkait dengan manusia, minta maaf. Kalau misal terkait dengan uang utang piutang, bayar utangnya. Selesai masalah. Dan mengkambingkan hitam ini kan sama dengan fitnah, Ustaz. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan, "Wal fitnatu akbaru minal qatl." Bahwa fitnah itu lebih berat, lebih besar daripada hanya sekedar membunuh. Kalau membunuh mungkin 1-2 jiwa yang hilang. Ini tapi karakter. Iya. Tapi kalau sudah fitnah, bukan hanya 1-2 orang, tetapi menghancurkan dari akar-akarnya. Iya. Keluarganya pun akan menjadi berantakan dan hancur. Maka daripada itu, perbuatan yang seperti ini ya sangat tidak layak dilakukan, apalagi di masa-masa pemilihan. Iya. Baiklah, pendengar yang berbahagia, kami dari tim Safir Al-Azhar sangat senang bersapa, bertemu dengan Anda-Anda semua. Mudah-mudahan ini acara ini sebagai perekat ukhuwah kita. Amin. Dan di masa-masa akan datang lebih mendapatkan ridho dan kebaikan dari Allah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi satu lagi.